Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali ta'lim di tempat ini. Kita melanjutkan pembahasan kita membaca kitab Masailul Jahiliyah, permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan kaum jahiliyah, yang itu semuanya berbeda dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca kitab ini agar supaya kita tahu hal-hal apa sajakah yang dulu pernah ada di kalangan jahiliyah agar kita menjauhinya. Jangan kita seperti mereka, karena agama Islam berbeda dengan jahiliyah. Sudah kita lewati ya kaum muslimin di awal bab kitab ini, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menginginkan untuk selalu berbeda dengan Yahudi wa Nasara, dan berbeda pula dengan kaum musyrikin. Jahiliyah. Ini menunjukkan bahwa agama Nabi kita adalah agama wahyu, bukan agama hasil rembukan atau musyawarah, atau agama hasil adat istiadat setempat. Bukan. Karena adat istiadat yang ada di waktu itu adalah kesyirikan, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya, yang itu justru bertolak belakang dengan akidah yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni at-tauhid. Beliau mengajarkan tauhid selama berapa tahun? 10 tahun di kota Mekah sebelum yang lainnya. Yang kami maukan 10 tahun di kota Mekah sebelum ada syariat-syariat yang lainnya. Berkemudian syariat salat, kemudian syariat zakat. Zakat disyariatkan ketika sudah hijrah ke Madinah. Demikian pula puasa, demikian pula dengan haji dan yang lainnya. Adapun kalau ditanya Nabi mendakwahkan tauhid berapa tahun? Selama hidup beliau. Beliau menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun. Maka selama itu beliau mendakwahkan tauhid. Dari semenjak awal dakwah sampai beliau wafat, masih tetap berbicara tentang tauhid. Awal dakwah, sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, dalam surat Tabbat Yada Abi Lahabi Watab, dalam kisah turunnya surat ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitu beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid, maka beliau naik ke atas tempat yang agak sedikit tinggi guna menyerukan tauhid supaya suaranya bisa terdengar oleh masyarakat. Maka beliau naik ke satu bukit, namun bukan bukit tinggi, bukit. Sesuatu tempatnya agak tinggi, melebihi rata-rata orang. Disitulah beliau berbicara, kulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian pasti akan bahagia. Karena di waktu itu siapa yang mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya jelas, yaitu apa? Meninggalkan Tuhan Lata, Uzza, Manat, dan berhala semuanya, dan mengesakan ibadah, keyakinan adalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Sehingga siapa yang di waktu itu mengatakan la ilaha illallah, itu sudah barang pasti memenuhi dua rukunnya, yakni mengingkari semua bentuk sesembahan selain Allah, dan meyakini hanya Allah semata sesembahan yang hak. Bedanya dengan orang-orang zaman sekarang, yakni disebut oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, di antaranya kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid yang sudah kita selesai membacanya. Musyriki atau manusia di zaman sekarang ini, lisan-lisan mereka mengatakan la ilaha illallah, tetapi perbuatan mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak yang seperti itu, disuruh mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mau, karena gampang, mudah, tanpa berat. Tapi begitu dijabarkan kandungan dan konsekuensinya, Anda harus meninggalkan keyakinan animisme, dinamisme, keyakinan ke roh-roh halus, kepada benda-benda keramat. Jauhi, tinggalkan, itu bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Jauhi, tinggalkan adat istiadat yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Penyembahan kepada selain Allah, penganggapan adanya yang bisa memberikan ijabah selain Allah, atau mengorbankan seekor hewan untuk bahasa dedemit, ini semuanya bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Ketika diajarkan yang seperti ini, penolakan mulai muncul dari mereka. Kenapa? Karena mereka tidak faham dengan konsekuensi la ilaha illallah yang terdapat pada dua rukunnya. Apa saja rukunnya, Pak? Hah? An-nafyu dan al-ithbat. Apa itu nafyu dan ithbat? Apa itu nafyu dan ithbat? Hah? Ini pembahasan 10 tahun silam, kaum muslimin. 10 tahun silam, ini tahun berapa? 2017. 10 tahun silam berarti tahun berapa? 2007. 2007 kita sudah talim di sini. Kita sudah mengajarkan banyak kitab. Kita mulai talim di sini tahun 2002. Seingat saya 2002 bulan November. Saya pulang dari Poso, langsung saya ngajar di sini. Masya Allah. Apa itu nafi dan isbat? Masya Allah, antum jawab cuma lirik. Nah, iya, bok keliru. Ya tidak mengapa, yang namanya orang belum tahu diajari. Nafi dan isbat, nafi itu yang terdapat dalam kalimat la ilaha. Isbat itu yang terdapat dalam kalimat illallah. Nafi artinya menolak semua sesembahan. Tidak ada sesembahan. Kemudian illallah artinya penetapan bahwa sesembahan yang benar hanya Allah. Sesembahan yang benar hanya Allah, terdapat dalam kalimat apa? Illallah. Bisa dipahami hadirin? Ini dua rukunnya. Sehingga orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia harus memenuhi dua halnya. Mengingkari semua sesembahan yang ada. Sesembahan patung, sesembahan dedemit, sesembahan benda-benda keramat, sesembahan dewa-dewi, sesembahan semua ditolak. Illallah, kecuali hanya Allah semata yang kau sembah. Hanya Allah saja yang kau ibadai. Hanya kepada Allah semata engkau berdoa, engkau memohon, engkau beribadah. Hanya kepada Allah semata. Ini rukunnya, nafi dan isbat. Sehingga, mumpung saya ingat juga, tidak diperbolehkan seorang zikir dengan kalimat La ilaha illallah diputus. Tidak diperbolehkan. Misal seperti La ilah, la ilah, la ilah 100 kali. Illallah, illallah, illallah 100 kali. Itu tidak diperbolehkan. Apa dibagi menjadi dua grup. Yang grup sini membaca La ilaha. Grup sini baca illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau itu dipisah menjadi dua, ini pun tidak boleh oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena dua rukun tersebut harus berbarengan, tidak boleh dipisah. Bisa dipahami hadirin? Demikian pula yang namanya mentalkin orang yang mati juga harus lengkap dengan kalimat La ilaha illallah. Jangan takut bok pedot nang dalan. Dalan ngendi, Pak? M.D. Haryono? Tidak. Kalau Allah berikan kepada dia kemampuan membaca La ilaha illallah, Allah akan berikan kemampuan secara lengkap. Kalau memang Allah tidak memberikan bagi dia rizki berupa bisa mengucapkan La ilaha illallah secara lengkap, ya tidak akan mungkin bisa. Dulu Syekh Ibnu Taimin memberikan contoh adanya rentenir. Ketika ditalkin, ketika sudah sakaratul maut, mendekati kematian, ditalkin. Jawabannya apa? Bukan La ilaha illallah, tetapi asyrah ahad asyr. 10%, 11%. 10%, 11%. Sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga yang namanya mentalkin harus lengkap. La ilaha illallah. Jangan yang lainnya. Ya, ada yang nalkinnya lucu. Bah nyebut, bah nyebut. Ya but, but, but. Karena apa? Orang yang sedang mendekati sakaratul maut, akalnya itu goncang. Dia risau, gelisah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau menasihati orang yang menghadiri seorang yang sedang mengalami sakaratul maut, diperintahkan untuk diam. Jangan ribut, jangan bising. Satu saja yang mentalkin, dibacakan di telinganya supaya dia bisa mendengar. Begitu dia sudah membaca La ilaha illallah, berhenti. Biarkan itu terakhir kalimat dia sampai dia lepas. Jangan bising. Karena memang otaknya dia dalam keadaan penuh dengan kegalauan. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an. Pembahasan itu walhamdulillah sudah kita sampaikan di awal-awal dulu pelajaran. Namun tidak mengapa kita ulang kembali. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita masuk ke kitab Masal Jahiliyah. Permasalahan-permasalahan jahiliyah yang bertolak belakang dengan syariat Islam. Kita masuk yang ke-34. Bab yang ke-34 ini, wa'alaikum muslimin, bab yang sudah pernah kami sampaikan di bab yang sebelumnya, cuman kali ini lebih merucut dan lebih meminta untuk memberikan porsi perhatian yang lebih daripada yang sebelumnya. Ya, Kami mengharap hadirin untuk serius, kemudian juga sungguh-sungguh memperhatikan, karena hal ini hal yang cukup pelik, cukup rumit untuk bisa kita memahaminya. Tapi mudah-mudahan mudah untuk kita bisa memahaminya. Yakni pembahasan tentang kullu firqatin tuzakki nafsaha duna ghairiha. Setiap kelompok akan membenarkan dirinya mereka masing-masing dan tidak akan membenarkan yang lainnya. Ini rumit, Pak. Nah, bahasa Jawanya apa, Pak? Bebek konorasi lem. Apa tulisannya? Awake dhewek kon lara dialem. Pembahasan ini kaum muslimin terjadi di zaman jahiliyah sampai hari ini. Bahwa setiap kelompok pasti membenarkan dirinya sendiri. Pasti mengatakan kami kelompok yang suci, kami kelompok yang hak, kami kelompok yang di atas kebenaran, kami kelompok yang ini dan itu. Semua kelompok seperti itu. Duna ghairiha. Dan tidak mengatakan benar pada kelompok yang lain. Gimboten? Gimboten, Pak? Nggih. Jenengan pripun? Hah? Sampean pripun, Pak? Bagaimana jenengan? Jenengan juga iya. Kita juga iya. Mereka juga iya. Semua pihak mengatakan baik pada diri mereka dan mengatakan batil pada pihak yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Pembahasan ini sudah menjadi pembahasan yang di zaman sekarang ini sangat rumit. Karena zaman sekarang ini ada wabah. Wabah pola pikirnya pluralisme. Wabah pemikirannya ikhwanul muslimin. Yang mengajarkan semua pihak benar. Bukan hanya kamu, tapi yang lainnya juga benar. Yang lain juga benar. Jadi rumit pembahasannya. Susah untuk dipahami. Kalau kamu ngaku benarnya dewek, berarti kamu yang salah. Masa surga ngokwetok? Enggak betul, Pak? Berarti KBKB benar apa KBKB salah? Semuanya benar apa semuanya salah? Membingungkan permasalahannya. Yang benar ya saya, kamu salah, KBKB. Wong ya kaya kue. Terus bagaimana ini kaum muslimin? Membingungkan. Orang banyak berbelit dalam pembahasan ini yang berujung tidak berani menyalahkan yang salah dan tidak berani menyatakan yang benar adalah benar. Dia khawatirkan takut menyinggung pihak lain. Atau takut berbenturan dengan pluralisme, atau takut dikatakan sebagai provokator, atau takut dikatakan sebagai pihak yang paling benar dewek, atau berbagai macam hal yang kemudian akan menjadi susah pembahasannya. Namun kaum muslimin, kita akan berusaha untuk menyampaikan sebisa yang kami sampaikan, yang sebisa yang apa yang kami akan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Kita masuk kepada pembahasan kitab kita ini dengan syarahnya Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Inna kulla firqatin tad'i annaha an-najiyatu fadhahumullahu biqalihi." Sesungguhnya setiap kelompok mereka mengaku-ngaku bahwa merekalah kelompok yang selamat. Maka Allah dustakan ucapan itu. Allah katakan bahwa ucapan itu bohong, itu dusta, tidak benar. Bahwa semua kelompok itu selamat. Si A mengatakan saya kelompok yang selamat. Si B mengatakan saya selamat. Si C juga mengatakan begitu. Si D mengatakan kami yang benar, kami yang selamat. Semua pihak mengaku seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala katakan itu semuanya adalah bohong. Itu semuanya adalah dusta. Disebutkan hal ini dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-111. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah olehmu wahai Nabi alaihi salatu wasalam kepada mereka. Mereka siapa? Mereka manusia. Mereka semua kelompok. Mereka semua kabilah. Mereka semua firqah. Yang mengatakan kami benar, yang lainnya salah. Kami benar, yang lainnya batil. Kami yang selamat, yang lainnya tidak selamat. Katakanlah kepada mereka, hatu burhanakum. Datangkanlah bukti kalian. Kalau kalian adalah kelompok yang selamat. Datangkanlah bukti. Yang membuktikan kalian adalah kelompok yang di atas al-haq. Hatu burhanakum. In kuntum sadikin. Jikalau kalian orang yang jujur. Orang yang benar dalam pengakuannya. Tentunya yang namanya pengakuan harus disertai dengan apa? Bukti. Harus. Semua pengakuan. Ini rumahku, buktinya apa? Ini sertifikat tanahnya, ini bangunanku. Saya membangun. Ini motorku, ini. Semua ada bukti. Hah? Ini istri siapa? Istriku, buktinya apa? Nah, semuanya hatu burhanakum. Kalau Anda mengatakan hak, datangkan buktinya. Jangan asal ngomong. Karena semua pihak akan semisal itu juga. Kamu mengatakan kamu yang benar, yang lainnya salah. Yang lainnya juga mengatakan mereka benar, kamu yang salah. Kalau kamu mengatakan saya ini adalah di atas siratal mustaqim, tujuanku ke surga. Yang lainnya juga mengatakan kalimat itu. Dan mengatakan kalau kamu tujuannya neraka. Kalau semua orang mengaku dan dibiarkan pengakuan itu berjalan, semua pihak akan mengaku dengan semaunya. Semua pihak akan mengklaim dirinya lah yang di atas al-haq. Dirinya lah yang di atas siratul mustaqim. Tetapi Allah mengatakan, hatu burhanakum. Kalau engkau yang benar, datangkanlah bukti bahwa engkau memang di atas kebenaran. Ini yang dituntut oleh Allah Azza wa Jal. Pembuktian. Bukan hanya sekedar apa? Pengakuan belaka. Karena itu marilah kita buktikan wahai kaum muslimin. Siapapun dirinya kita, kalau dia merasa di atas al-haq, hatu burhanakum. Datangkan buktinya. Buktinya apa, Pak? Hah? Buktinya apa? Kalau bukti kepemilikan motor dari kepolisian. Bukti kepemilikan tanah sawah ladang dari pertanahan. Pertanahan atau pertanahan? Pertanahan. Loh, kalau pertanahan Kebumen ya, Pak ya. Kalau ini istrimu, buktinya KUA. Kalau semuanya bukti masing-masing ada. Ada tempatnya. Kalau kamu ini sekarang berbicara urusan agama dan kamu mengatakan cara beragamamu itu adalah yang benar, maka buktinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang menjadikan engkau benar atau engkau hanya semata mengaku belaka. Karena pembahasan Al-Quran was-Sunnah itulah pembahasan agama. Ini dia. Dalil. Dikatakan dalil sebagai dalil karena memiliki arti pembuktian. Apa arti dalil, Pak? Hah? Kita harus berdalil. Dalil ke panganan apa? tahu berontak apa? Sering kita mendengarkan kalimat dalil, dalil, dalil. Arti dalil adalah bukti. Kita harus beragama di atas dalil. Jadi beragama di atas bukti bahwa apa yang kita lakukan benar. Dengan bukti nas Al-Quran dan nas Al-Hadith sesuai dengan praktek Nabi dan para sahabat. Sesuai dengan yang dimaukan Allah dan sesuai yang dimaukan oleh Rasul. Perhatikan ucapan Imam Syafi'i. Pernah kami sampaikan ucapan Imam Syafi'i. Amantu billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah. Imam Syafi'i mengajarkan sebuah cara beragama. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan segala apa yang datang dari Allah, itu Al-Quran. Ala muradillah, cara berimannya kepada Al-Quran sesuai yang Allah maukan, bukan karpet derek pak. Demikian pula, aku beriman kepada Rasulullah. Aku yakin beliau adalah seorang Rasul yang harus diimani, dipercayai ajarannya. Aku pun percaya dengan ajaran yang dibawa oleh beliau berupa sunnahnya, ibadahnya, akidahnya. Aku beriman kepada Rasul dan beriman kepada sunnah Rasul ala muradi Rasulillah, sesuai dengan yang dimaukan oleh Rasulullah, bukan yang kita maukan. Jadi beragama bukan ngaukar apa derek pak. Kau karpet dewek, ngerti pak? Semau kita, bahasa Arabnya, semau hawa nafsu kita. Beragama bukan seperti itu. Beragama bukan waton wong ingin diberitahu pak, ini enggak ada dalilnya pak. Men, rasa, dey, oh, ini semuanya adalah kemauan kami. Loh, beragama kok kemauanmu? Syarifahnya hadirin, ini dalil. Kita masuk ke beberapa perkara yang kita sedang bahas. Jangan melebar nanti dengan bingung. Kalau kamu dan kamu 100 orang, kamu 100 meman. Ya gak mungkin kamu sampai 100 kesel bak. Ya. Kamu 100 orang. Kalau kamu Anda di atas al-haq, tentunya ada bukti yang menunjukkan Anda di atas al-haq. Ketika Anda mengaku kami di atas kebenaran, kami di atas siratal mustaqim, kami sesuai dengan Nabi, ternyata tidak bisa mendatangkan bukti, tidak bisa mendatangkan burhan, tidak bisa mendatangkan dalil untuk menunjukkan kebenaranmu, maka berarti kamu diayah hanya semata pengakuan. Maka pengakuan semua orang bisa mengaku, ternyata dia di atas batil, bukan di atas al-haq. Bisa dipahami hadirin, ini tuntutan dari Allah Azza wa Jal kepada semua pihak yang mengatakan diri mereka benar harus mendatangkan burhan. Apa itu burhan? Bukti-bukti. In kuntum shadiqin, jikalau kalian memang orang-orang yang jujur, yang benar dalam berucap. Kalau hanya sekedar ngaku, lah semua orang bisa ngaku-ngaku pak. Kalau sekedar mengaku tanpa dalil, apakah dibenarkan? Hah? Dibenarkan tidak pak? Tidak. Seorang mengaku-ngaku, ini milikku, tanahku, ini saya dapati dari nenek moyangku, warisan. Bukti nanti orang ana, surat dari nenek moyangmu ada, mbah-mbahmu, sertifikat atas PPT atau petuk, enggak ada. Dah jane anu keburu si jane. Ya aku anu kepengin. Ya keburu carane ya anu kepengin. Ningo singa jatuhku. Wah. Kayak ngau karpet dia kayak gitu pak. Ya. Lebih berbahaya lagi ketika ditanya ini istrinya siapa? Oh, ini istriku. Digondol pak. Ya. Buktinya apa? Tanpa bukti. Wah pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga yang kami maukan pengakuan seorang di atas kebenaran jikalau tidak ada bukti ini tidak bisa diterima, dia tetap batil walaupun dia mengaku di atas al-haq. Setiap kita, setiap mereka, setiap orang berlaku hukum yang seperti ini. Karena itu kaum muslimin, kenapa kita talabul ilmi, capek-capek talabul ilmi, musim hujan, ya, musim hujan, dan ini pak, tetap ngaji, tetap mencari ilmu, kenapa? Itu semua sarana menunjukkan apa yang disebutkan dalam ayat ini, kita kepengen membuktikan, oh kita ini di atas ilmu. Karena itu talabul ilmi. Kita kepengen di atas siratal mustaqim. Karena itu kita belajar siratal mustaqim itu apa. Kita kepengen di atas akidah as-sahihah. Akidah yang benar. Maka kita belajar tentang akidah sahihah seperti apa. Jangan hanya mengaku tok. Nanti kalian akan menyesal. Mengaku di atas kebenaran, hakikatnya di atas kebatilan, menyesal. Nanti di akhirat akan terbelalak. Saya pikir dulu saya di atas kebenaran, ternyata saya di atas kebatilan, terbelalak. Saya pikir dulu saya mengikuti sunnah Nabi, ternyata saya menyimpang dari sunnah Nabi. Saya pikir dulu saya ahli sunnah, ternyata saya dulu ahlul bid'ah. Kasihan. Dalam keadaan sudah menghadapi adab. Menghadapi hisab. Menghadapi neraka. Kapan akan diulangi kembali kesempatan untuk memperbaiki diri. Tatkala sudah yaumul kiamat ada. Kapan? Tidak ada. Maka marilah kita. Jangan kita tutup mata kita. Jangan kita tutup hati kita. Jangan hanya dininya bobokan. Yang penting saya sudah benar. Saya sudah benar. Masa ya guruku salah. Jangan. Buktikan kalau Anda benar. Semua itu tuntutan pada kita masing-masing. Karena kita yang akan menghadap kepada Allah. Kita pula yang akan berpulang kepada Allah. Kita pula yang akan dimintai pembuktiannya. Kita masing-masing. Bisa dipahami hadirin? Ya. Jangan Anda puas dengan taklid. Ya. Ada beberapa orang ketika diberitahukan yang hak, diberitahukan yang sunnah, dan diberitahukan yang batil. Jawabannya tidak ilmiah. Menjawab, nek ye batil tuli, orang diajar nang guruku. Loh gurumu apa pencetus al-haq? Gurumu manusia biasa. Bisa benar, bisa salah. Gurumu itu bukan dalil. Gurumu itu bukan burhan. Gurumu itu bukan pembenar. Manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Jangan taklid Anda akan terbawa ke badan neraka. Dikarenakan gurumu yang kau taklidi ternyata di atas batil. Dalam keadaan kau menyangka di atas kebenaran. Sampai sini bisa dipahami hadirin. Berarti semua kelompok, semua firqah mengaku diri mereka lah yang paling baik dan yang lainnya salah. Silakan Anda mengaku. Yang penting adalah hatu burhanakum. datangkan bukti kalian. Kenapa? Karena dulu di zaman musyrikin, mereka berkabilah-kabilah. Mereka masing-masing memiliki Tuhan. Kabilah ini di negeri Taif, sesembahannya, sesembahan mereka adalah Lata. Di negeri ini, sesembahannya Uzza. Di negeri ini, sesembahannya adalah Manaf. Masing-masing memiliki Tuhan. Masing-masing mengaku paling benar dan menyalahkan pihak lain. Bahkan mereka pun mengaku lebih benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menuduh Nabi kita adalah sesat. Itu terjadi di zaman kapan? Dulu. Maka Allah mengatakan, hatu burhanakum. Kalau kalian memang benar, berikan pembuktian kebenaran kalian. Masya Allah. Kita masuk pada sisi ini. Satu poin penting bagi kita. Mari kita buktikan. Mari kita teliti. Mari kita koreksi. Bahasa lainnya, mari kita petani. Tahu petani, Pak? Apa bahasa lainnya petani? Kita petani satu persatu. Amalan saya ada dalilnya enggak? Zikir saya ada buktinya enggak? Sholat saya kok seperti ini? Ada buktinya enggak? Terus dipetani satu persatu. Keyakinan saya terhadap asma wa sifat benar apa enggak? Petani. Benarkah saya dalam mengimani rukun iman yang 6? Terus. Jangan ternina bubukan dengan pengakuan belaka tanpa bukti. Anda akan terbelalak di hadapan Allah Azza wa Jal. Ternyata saya salah. Apakah ada orang-orang seperti itu ya kaum muslimin? Dengan bahasa saya tadi terbelalak. Arti terbelalak. Siapa yang bisa praktek terbelalak? Ya? Kaget. Bukan hanya setengah mati, dia sudah mati, Pak. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sebutkan ayat ini dalam surat apa? Al-Kahfi. Katakanlah olehmu Rasul kepada manusia, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian, manusia-manusia yang paling rugi, ahsarin, ahsarin itu lebih rugi daripada khasirin. Kalau khasirin orang yang rugi, ahsarin orang yang paling rugi. Siapakah mereka itu? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sesat perbuatan mereka tatkala di dunia. Wahum yasabun, namun mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka diri mereka melakukan kebaikan-kebaikan padahal mereka sesat. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Siapa tafsir ayat ini dari kaum muslimin? Hadirin bisa lihat tafsir ayat ini. Disebutkan oleh para ulama. Di antara tafsir yang dimaukan dalam ayat ini adalah mereka ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah qatibatan secara total. Semua ahlul bid'ah masuk pada tafsir ayat ini. Yaitu apa? Mereka ketika melakukan bid'ah. Bid'ah itu apa kaum muslimin? Hal baru dalam urusan agama yang tidak ada ajarannya dari Nabi. Dari sisi tata caranya, bilangannya, atau sebabnya, dan yang lainnya. Bahasa Arabnya, At-tariqatul mukhtara'atu fid-din, tudahi syari'at, yuqsadu biha ta'abudan lillahi jalla wa'ala. Ini definisi bid'ah. Dan itu sudah kita ajarkan sekian tahun yang lalu. Saya mau tambah. Hah? Lalen. Nih. Jadi diulangi malah, boten apa. Mungkin ini wong ngajinya kata sedikit. Ngulangi. Bisping 10 betes ngulangi maning pak. Kenapa? Karena ngajinya ciping. Ngaji kuping. Hasilnya tulen. Metu kelalen. Karena itu kalau disebut bid'ah. Bingungan apa definisinya? Anyar maning. Anyar maning. Ya, padahal itu sudah kita lewati. Perhatikan ke sini, kita fokus ke permasalahan ini jam berapa? Jam 8 lebih 3. Tafsir ayat ini kaum muslimin, mereka-mereka yang melakukan sesuatu yang dolalah. Alladzina dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang dolalan, yakni sesat, ternyata apa yang mereka perbuat tanpa dalil, tanpa bukti, dan mereka mengatakan itu benar. Inilah dia contohnya orang-orang yang sesat, yang paling rugi dalam keadaan mengklaim diri mereka adalah di atas kebenaran. Mengklaim saya benar. Ketika ditanya mana buktinya, surah bukti-buktian. Bahasa lainnya ora dalil-dalilan. Begitu. Nek apa-apa kudu mau dalil ya angel. Ya ora tau ngaji angel rika. Kadangkala mereka ketika dituntut mendatangkan bukti berupa hujjah dari Al-Qur'an atau dari hadis atau dari praktek Nabi dengan para sahabat, marah, tidak suka dengan kul hatu burhanakum in kuntum sadikin, tidak mau. Allah mengatakan apa? Datangkanlah bukti-bukti kebenaran kalian jikalau kalian memang benar dalam pengakuan. Marah. Di antara bentuk marahnya adalah apa? Hah? Mereka mengatakan dalil-dalilan gue tulih doang pinter mong kaya dek orasa dalil-dalilan. Melu kami guru be cukup. Pendidikan taklid dan menghalangi orang untuk cari ilmu. Wes melu be kami gurumu, melu be kami gurumu, surgamu wis dijamin. Dijamin apa, Pak? Dijamin hilang. Siapa yang menjamin? Wong gurunya juga enggak ada kepastian masuk surga kok. Ada wakum sini. Maka pembahasan kita kaum muslimin, mari kita belajar dan belajar permasalahan akidah, ibadah, permasalahan akhlak, segala sesuatu dalam urusan agama kita, kita belajar. Dalam rangka pembahasan kita malam ini, janganlah kita hanya mengaku di atas kebenaran tanpa dalil. Bisa dibaca hadirin. Qala syekh thumma bayyana as-shawab biqalihi. Kemudian Allah menjelaskan yang benar dalam firman-Nya pada ayat setelahnya. Kalau tadi Al-Baqarah ayat yang ke-111 Allah sebutkan yang benar itu pada ayat yang ke-112. Thumma bayyana as-shawab biqalihi bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Orang yang benar, orang yang di atas jalan siratal mustaqim, orang yang di atas firqatun najiyah, kelompok yang selamat, orang yang di atas sunnah, orang yang di atas al-haq, itu adalah apa? Dalam ayat ini siapa mereka? Dua hal yang harus dia pegangi. Yang pertama, man aslama wajhahu lillah, orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah, yakni menyerahkan ibadahnya, menyerahkan doanya, menyerahkan peribadatannya semua lillah, yakni dia bertauhid, tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa huwa muhsinun, dan dia adalah orang yang berbuat baik. Sebuah amalan dikatakan baik jikalau amalan itu sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang di atas shawab. Inilah yang di atas kebenaran. Siapapun orangnya, dari bangsa manapun dia, dari negeri manapun dia, kapanpun dia ada, kalau memenuhi dua syarat ini, dia di atas kebenaran. Yakni apa? Bertauhid tanpa syirik, ikhlas tanpa riya, murni tunduk patuh kepada Allah. Allah merintahkan apapun, sendika dawuh. Ngerti sendika dawuh? Apa pak? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami siap. Apapun perintahnya. Tidak ada sisi membangkang. Tidak ada sisi membantah. Tidak ada sisi untuk tidak. Tunduk istislamu lillah. Menyerah. Mau diapakan aku ya Allah. Diperintahkan ke sini siap. Diperintahkan ke situ siap. Kerjakan ini iya. Tinggalkan itu iya. Ini syarat pertama. Kalau anda seperti ini, anda memiliki syarat pertama supaya dikatakan benar. Setelah itu anda harus memenuhi syarat yang kedua. Itu apa? Wahuwa muhsinun. Anda harus beramal dengan amalan yang baik. Bid'ah itu bukan amalan baik. Bid'ah itu amalan dolalah. Siapa yang mengatakan? Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Lah yang menyebutkan wa kullu bid'atin dhalalatun. Siapa yang mengatakan bid'ah itu ada yang terbagi menjadi dua, ada yang jelek dan ada yang buruk, bahasa Arabnya ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah, datangkan buktinya. Aja kur ngomong tok. Agama itu bukan ngosok karepe dhewe. Kecuali agamamu lah mana. Jenengan damel agama piyambak, ngokarepmu yang ngonong, ngagamamu. Kalau kamu muslim, beragama dengan agamanya Allah, tuntutannya anda harus sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Bid'ah bukan ajaran Allah, sesuatu yang diadakan olehmu. Maka itu semuanya dhalalah, bukan kebaikan. Maka tuntutan untuk supaya kita di atas al-haq, adalah kita harus beramal sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu mau ngaku apapun ngono karepmu, kalau anda tidak sesuai dengan ayat ini, anda tidak di atas kebenaran. Demikian pula kita. Kita janganlah hanya semata, wah aku sih paling benar. Aku sih paling benar. Jangan. Anda buktikan pada dirimu terdapat dua hal ini. Saya ikhlas menyembahnya kepada Allah. Tidak ada hawa nafsu. Tidak ada tendensi apapun. Lillah. Dan saya semata meniti jalannya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Kalau demikian, anda di atas al-haq. Bisa dipahami hadirin? Mudeng-mudeng? Mudeng lagi ya? Ini kesel nih pak. Kenapa kesel? Karena kegiatan sudah padat siang hari sampai hari ini. Tapi walaupun badai isya harus kita semangat. Ya tidak? Ya, walaupun badai isya, jangan kemudian lalu badai isya ya kesel. Jangan pak. Ta'lim sebagai pembuktian kita di atas benar, atau jangan sampai kita mengaku benar tanpa ilmu. Ta'lim itu penting. Ta'lim itu adalah kehidupan kita. Ta'lim itu adalah kehidupan yang menyebabkan kita hidup. Bukan harta benda. Harta benda. Banyak orang yang mati di atas harta benda. Mati hatinya. Mati tubuhnya. Di atas harta yang haram. Di jalan yang haram. Penuh dengan kemungkaran. Tapi kita hidup di atas ilmu. Dari sini kita tahu betapa pentingnya thalabul ilmi. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini awal pembahasan bab ke-34. Ya. Belum kita baca keterangan demi keterangan dari Syekh Saleh Fauzan, waktunya sudah jam berapa? Jam 11. Jam 8 lebih 12. Karena taklim badaisya tidak dikejar-kejar. Adzan kita menyampaikannya dengan santai, tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan. Mudah-mudahan hadirin bisa paham pembahasan ini, dan mudah-mudahan kita bisa membuktikan di dunia ini dan juga nanti di akhirat bahwa kita di atas al-haq dengan dua syarat tadi di atas. Apa ayatnya? Hafalkan ayatnya. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Hafal ayatnya Bapak? Hafal. Enggak ada yang jawab, ya jawab, saya jawab sendiri, Pak. Hafal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya pembahasan ini, dan antum ingat betul apa yang kita sampaikan pada malam ini sebagai pijakan untuk kita membahas pada pembahasan besoknya. Kalau hari ini lupa, besok susah nyambungnya, Pak. Ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Lebih dan kurangnya kami memaaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.